Hukum menyolati jenazah setelah sholat asar, apakah boleh atau tidak boleh? Karena katanya setelah sholat asar tidak ada sholat lagi. Boleh atau tidak sholat jenazah setelah asar? Boleh. Loh, katanya tidak ada sholat setelah sholat asar. Ada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas. Yang tidak boleh itu adalah sholat yang sebab-sebabnya muta'ah akhir. Jadi sholat dulu baru sebabnya, itu yang gak boleh. Seperti sholat hajat, sholat istikharah, itu sholat dulu baru minta hajat. Sholat dulu baru istikharah, itu namanya sholat sabab muta'ah akhir. Itu yang tidak boleh. Tapi kalau sholat jenazah, itu bukan sabab muta'ah akhir. Apa ada sholat dulu baru mati? Kan tidak. Mati dulu kan baru sholat. Maka boleh sholat jenazah setelah sholat asar. Bahkan wajib. Kalau gak disolatkan berdosa satu kampung. Yang gak diperbolehkan itu adalah sholat sunnah. Kalau sholat fardu ya gak ada. Sholat sunnah pun tidak semuanya yang tidak diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan hanya apa? Sabab muta'ah. Sabab muta'ah itu yang sababnya belaka. Jadi boleh sholat jenazah setelah sholat asar, sholat subuh. Waktu-waktu yang dilarang ya sholat setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari, atau setelah sholat asar sampai tenggelamnya matahari, boleh. Gak ada larangan. Karena dia juga sholat fardu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.